pernah di dada tepat ri cinta yang suci. Siapa sudi bertanya, luka di hati adakah menitis lagi. Mengalir dalam jiwa tidak kelihatan di pandangan mata. Oh, menerjang ruang rongga kosong tiba-tiba. Madu kasih tidak kesampaian. Wow, air mata tidak akan bisa berubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah kecundang di tengah jalan, apakah kita terpaksa berkorban demi cinta? Sampai masa yang menentukan tangisan akan reda semula. Madu kasih tidak kesampaian.